Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di sini, tentunya kita bersama-sama lagi di sini di Solusi Keluarga Sakinah Mamah dan A. Ya, tadi tampak masih bergegas-gegas ibu-ibu di sini ya, karena waktunya mau mepet. Sekarang tolong 4646 karena mobilnya mau berangkat, Bu ya. Ini ada majelis taklim Sautul Ba'diyah. Ba'diyah. Ba'diyah di Cakung, Jakarta Timur ya, Bu ya. Ada berapa orang, Bu? Ada berapa orang, Bu? 50. Sampai lupa ya. Ada berapa orang tadi, enggak ngitung-ngitung dulu ya. Iya, baik. Nanti dihitung lagi, siapa tahu kurang, siapa tahu lebih ya, Bu ya. Kalau kurang bisa dicari, kalau lebih punya siapa kan? Ya. Yang di sebelah kiri ini adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Arafah Karawaci Tangerang. Ada berapa, Bu? 40. 40 orang. Ya, kenapa pendiam semua ini ya ibu-ibunya ya? Udah sikat gigi, Bu? Ya, boleh ketawa, Bu, jangan ini. Seledri udah enggak ada yang nyangkut kan ya. Baik, pemirsa, seperti biasa 0215-655-676 ataupun 564-1234 bisa Anda hubungi untuk curhat di acara ini, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan Mamah memberikan tausiah dulu. Assalamualaikum, Mamah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabarnya, Mamah? Alhamdulillah, alhamdulillah kapan ya. Tadi udah. Ya, karena Mama memang akhir-akhir ini agak kurang, badannya kurang fit ya. Rada error gitu. Wajar sebagai manusia. Iya, betul. Ya, saya juga seringan errornya sih daripada ellingnya. Ya, mudah-mudahan Mama dilimpahkan kesehatan ya, Bu ya. Sehingga selalu bisa segar bugar pagi hari untuk memberikan pencerahan buat kita semua ya. Dan pemirsa, tema kita di pagi hari ini adalah keluarga Islami giat bekerja dan belajar ya. Karena kita tahu kemarin-kemarin kita sudah mendengar Mama bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga merupakan ibadah. Nah, apakah belajar juga merupakan ibadah? Kita akan segera saja mendengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita pagi hari ini. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Sautul Ba'diyah Cakung. Ba'diyah, masalah Ma. Ba'diyah Cakung Cilincing. Iya. Iya, ya, Bu. Iya. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dari Arafah Karawaci. Villa Ilhami Karawaci. Tangerang. Villa Ilhami nama apa sih? Nama komplek rumahan. Villa Ilhami Karawaci Tangerang, kagak boleh ketinggalan. Iya, emang gitu Mama, emang gitu. Yang saya hormati pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini judul kita keluarga Islami giat bekerja dan belajar. Islam memerintahkan kita sebagai umatnya harus selalu bekerja, bekerja, dan bekerja. Buat apa? Hasil pekerjaan yang kita lakukan tentu mendatangkan rejeki, di mana rejeki tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia yang tidak membutuhkan uang. Makanya wajib kita bekerja. Juga kita wajib nyari ilmu. Yang namanya bekerja, kewajiban kita sudah berapa ayat, sudah sekian banyak saya sampaikan bahwa kita wajib bekerja. Rasul bersabda, tidaklah seseorang menyantap sesuap makanan kecuali yang terbaik makanan tadi hasil jerih payahnya sendiri. Artinya Islam mengajarkan kepada kita jangan suka minta tapi memberi. Al-yadul ulya khairum min yadis supla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan bilang begini, kalau gitu saya mintanya dari atas aja ngambilnya. Nyomot itu namanya. Itu salah. Itu salah. Tapi orang yang memberi, nilai pahalanya dalam Islam lebih baik daripada orang yang meminta. Kemudian bahkan Rasul bersabda, kalau ada orang meminta-minta padahal dia orang kaya, jatahnya neraka jahanam. Sahabat bertanya, siapa orang yang kaya ya Rasulullah? orang yang cukup buat makan di siang hari, cukup makan di malam hari, itu sudah kaya. Masih minta sama orang lain, jatah dia neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Luar biasa Islam, tidak mendiamkan kita hambanya, umatnya untuk tinggal diam, berpangku tangan, molohok wae. Tapi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu bekerja, bekerja, dan bekerja. Selain bekerja, kita pun harus belajar. Kenapa belajar? Yang namanya pekerjaan yang kita lakukan.